الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، ولنجدكم بحثان في الكتاب الملخص الفقهي يا فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. أخيرا telah kita masuki bab baru في سجود السهو. قال حفظه الله: ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور. Disyariatkannya sujud sahwi karena salah satu dari tiga perkara. Awalan, pertama, idza zada fi sholati sahwan, apabila seorang menambahi di dalam sholat karena lupa. Thaniyan, idza naqasa minha sahwan, yang kedua, apabila seorang mengurangi dari sholatnya dan lupa. Yang ketiga, idza hafala indahu syakkun fi ziyadatin aw naqsin, apabila terjadi di sisinya keraguan pada menambah atau mengurang. Terakhir, kemarin habis itu sekarang masuk halaman 119. قال حفظه الله: فيسجد لأحد هذه الثلاثة. Maka seorang itu bersujud, tahan sujud sahwi, karena salah satu dari tiga hal tersebut. Hasbana warada bihi dalil, sesuai dengan perkara yang datang padanya dalil. La likulli ziyadatin aw naqsin aw syakkin, tidak untuk setiap penambahan atau pengurangan atau keraguan. Nah, siapa ada rincian penambahan seperti apa yang dimaksud, pengurangan seperti apa, dan keraguan seperti apa. Wa yusra'u sujud sahwi idza wujida sababuhu, disyariatkannya sujud sahwi apabila didapati ada sebabnya. Sebabnya tadi ya, nah kita baca tiga hal tadi. Jadi kalau ada sebab, baru disyariatkan sujud sahwi. Jadi bukan sebagai sebuah tambahan yang muncul karena kehendak masing-masing pribadi. Siapa yang tambah sujud, ya pahala semakin banyak, tidak. Disyariatkannya apabila didapatkan sebabnya. Sawa'an kanat as-salatu fariidatan aw nafilatan, sama saja apakah salat tersebut salat fardu atau salat sunnah. Li'umumi al-adillah, berdasarkan keumuman dari, artinya tidak khusus pada salat fardu saja. Nah, salat sunnah jika terdapat sebab-sebabnya, maka kita juga disyariatkan sujud sahwi. Nah, kita mulai dari kondisi yang pertama tadi. Falhalatul ula min al-ahwal allati yushra'u laha sujud as-sahwi. Nah, maka kondisi pertama dari kondisi-kondisi yang disyariatkan padanya untuk sujud sahwi, hiya halatul ziyadati fi shalah, yaitu kondisi adanya tambahan di dalam shalah. Adanya tambahan. وهي زيادة أفعال أو زيادة أقوال, yaitu berupa tambahan gerakan atau tambahan bacaan. Jadi yang namanya tambahan bisa wujudnya tambahan gerakan, bisa wujudnya tambahan bacaan. Dimulai dari yang pertama, tambahan gerakan. Fadziyadatul af'al, maka terkait tambahan gerakan, idza kanat ziyadatan min jinsis sholati, apabila tambahan tersebut adalah tambahan dari gerakan yang menjadi jenis sholat. Tambahan gerakan yang merupakan gerakan tadi apa? Min jinsis sholat, gerakan yang memang dari jenis sholat. Dia menyebabkan sujud sahwi kalau tambahan gerakan tadi adalah tambahan apa? Gerakan yang merupakan jenis sholat. Yang saya sholatkan adalah berdiri, ruku, duduk, sujud. Ini gerakan-gerakan yang merupakan jenis sholat. Adapun tambahan gerakan yang itu bukan dari jenis sholat, seperti seorang misalkan garuk-garuk, ini kan hakikatnya apa? Menambah gerakan. Tidak ada sunnah harus gerak-gerak untuk garuk-garuk, ada. Tapi orang melakukannya karena kebutuhan, katel. Atau seorang mungkin maju, mundur. Atau seorang mungkin menggendong bayinya, meletakkan bayinya. Ini gerakan, tetapi gerakan tersebut bukan dari jenis sholat. Maka tidak ada terkait jenis sholat. Maka contohkan tulangnya, apa contoh gerakan yang jenis sholat yang merupakan jenis dari sholat? Kalqiyam fi mahallil qu'ud, seperti berdiri pada kondisi duduk. Maksudnya harusnya duduk dia menandai gerakan berdiri. Wal qu'ud fi mahallil qiyam, atau dia duduk pada kondisi yang harusnya berdiri. Ya. Dinilai sebagai tambahan kan kalau seperti ini. Kalau memang dia berdiri di kondisi yang harusnya berdiri, ya bukan tambahan namanya. Memang seharusnya demikian. Dikatakan ini sebuah sesuatu yang tambahan, kondisi harusnya berdiri, dia duduk. Kondisi yang harusnya dia duduk, dia berdiri. Au zada ruku'an au sujuda, atau dia menambah ruku', dia menambah sujud. Ya, dalam satu rakaat itu rukuk cukup satu kali, dia dua kali. Dalam satu rakaat itu sujud dua kali, dia tambah tiga kali. Fa idza fa'ala dzalika sahwan, maka apabila dia mengerjakan hal tersebut karena lupa. Ya, ini tentunya pembahasannya karena lupa. Karena kalau diingat dia menambah sujud, batal salatnya. Dia betul-betul sadar sudah sujud dua kali, dia sengaja tambahi tata sulatnya. Maka ini tentunya keadaannya melakukan hal tadi sahwan karena lupa. Dia kira baru satu kali sujud. Sehingga dia tambahi, padahal sudah dua kali. Sehingga menjadi tiga. Nah, maka jika ini terjadi, dia kerjakan karena lupa tadi, fa'innahu yajudu lis-sahwi, maka dia nanti sujud sahwi. Ya, maka dia nanti sujud di akhir sholat. Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dari hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, in zada ar-rajul aw naqata fi salatihi falyasjud sajdatayn. Apabila seorang lelaki menambahi atau mengurangi di dalam sholatnya, kata Nabi, falyasjud sajdatayn, hendaknya dia sujud dua kali sujud. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى. Dan karena bahwa ini adanya penambahan di dalam sholat, adanya penambahan di dalam sholat harusnya sujud dua, dia jadi tiga, rukun satu jadi dua. Adanya penambahan di dalam sholat, hal itu adalah cacat atau kekurangan dari bentuk sholatnya tersebut, fil makna, secara makna. Maksudnya, memang secara hakikat dia melakukannya penambahan, tetapi kalau secara maknanya hakikatnya dia melakukan sebuah cacat dan kekurangan pada sholatnya. Begitu. Jadi orang melakukan penambahan itu secara makna hakikatnya dia ada cacat dan kekurangan di dalam bentuk sholatnya. Yang diajarkan Nabi harusnya rukuk satu kali, dia kerjakan dua kali. Ini secara makna sebenarnya adalah kekurangan pada sholatnya, cacat pada sholatnya. Ya bukan justru sama baik, beda dalam urusan-urusan makan, ya makan harusnya cuma 3 kali jadi 5 kali, Masya Allah. Ini bukan, ya, ini ibadah. Nabi telah contohkan harusnya sholat zuhur itu ya hanya 4 rakaat. Ya tambahin menjadi 5, hakikatnya ini apa? Cepat dan kekurangan pada sholatnya itu. Maka karena terjadi kekurangan pada sholatnya, fasyuri as-sujudu laha liyanjadira naqsu. Maka disyaratkanlah sujud pada sholatnya tersebut, agar kekurangan tadi tertambah. Nah, jadi ini diantara hikmah sujud sahwi, untuk menambah kekurangan tadi. Wakadza law zada rak'atan sahwan, demikian juga seandainya dia menambahi satu rakaat karena lupa. Harusnya sudah tasawuf akhir dan sudah malam maghrib, ya sudah 3 rakaat sudah cukup dengan tasawuf akhir, tapi karena lupa ya bangkit lagi menambahi rakaat, berarti kan sahwan karena lupa. Walam ya'lam illa ba'da faraghihi minha, dia tidak mengetahui, dia tidak sadar kalau sudah melakukan rakaat tambahan, illa ba'da faraghihi, kecuali setelah selesai dari rakaat tambahan itu. Fa innahu yasjudu lis-sahwi, maka dia bersujud sahwi, dia bersujud sahwi. Mungkin dia sebenarnya 4 rakaat itu maghrib, tidak sadar. Baru setelah selesai sholat, dia baru mengetahui, ada yang menegurnya, ini tadi 4 rakaat. Maka pak, saya sujud di sahwi, dia sujud sahwi. Amma in alima fi asnafir raka'ah az-za'idah. Perhatikan ini. Adapun jika dia mengetahui hal itu itu di tengah-tengah rokaat tambahan, dia bangkit menuju rokaat tambahan, mungkin rokaat kalau isya ya kelima, kalau maghrib ya keempat, kalau subuh berarti ya ketiga. Dia menyadari hal itu di tengah-tengah rokaat tersebut, ya mungkin pas berdirinya, mungkin pas rukuknya, mungkin pas iktidal, dia sadar. Apakah sadar sendiri, apakah diingatkan? Maka orang yang mengetahui, menyadari tambahan ini di tengah-tengah rakaat tambahan itu, perhatikan fa'innahu yajlisu fil hal, dia segera duduk saat itu juga. Dia segera duduk saat itu juga. Jadi jangan kemudian sudah terlanjur berdiri, selesaikan aja. Tidak. Pada kondisi apapun kita menyadari kalau kita berada pada rakaat tambahan, kita langsung duduk. Bukan menyelesaikan rakaat tambahan itu dalam kondisi kita telah tahu kalau ini adalah tambahan. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia tidak sadar, setelah selesai baru dia tahu tadi ini rakaat tambahan. Ya sudah, ya tinggal duduk sambil saja. Ini sekarang kan kondisinya apa? Dia menyadari kalau berdiri pada rakaat tambahan, fi asnafi rakaati dzaidah, di tengah-tengah rakaat tambahan itu. Dia sadar. Kah harus dia duduk Habis di sini. Wa yatashahhad in lam yakun tashahhad. Itu untuk ngapain? Untuk dia bertasyahud. Jika tadi dia belum bertasyahud. Summa yasjudu lis-sahwi wa yusallim, kemudian sujud sahwi dan salam. Ya. Jadi kalau kita misalkan sholat sendirian, maksudnya sholat subuh 2 rakaat. Ya kan? Kita bangkit menuju rakaat ketiga. Di saat kita baca Al-Fatihah, kita sadar, oh ini saya sudah tambahan. Maka segera duduk, bertasyahud, akhir, selesai bacaan, sujud, kemudian salam. Kalau dia tadi sudah bertasyahud, itu contohnya maksudnya bagaimana? Contohnya sebagai makmum. Sebagai makmum. Makmum yang tertinggal dari takbiratul ihram, dia masuk kepada kepada shaf ketika imam itu rukuk misalnya. Maka dia pun Allahu Akbar terus rukuk. Dia mendapati rakaat itu. Ya, dia mendapati rakaat tersebut. Nah, begitu tahajud akhir, imam salam, dia blank. Tadi saya tertinggal satu rakaat atau tidak ya? Dia blank. Artinya kan dia nggak mendapat takbiratul ihram, jadi kan datang terlambat dari takbiratul ihram imam. Akhirnya dia kayaknya dia kurang satu kok, saya mabuk tadi. Akhirnya dia kan naik ya. Untuk menandai dia berpikir kurang satu. Begitu dia berdiri, dia ingat, oh enggak, ini saya tapi enggak kurang. Saya masuk ke dalam sholat dalam kondisi imam rukuk, saya pun mendapatkan rukuk imam. Sehingga saya itu hakikatnya tidak kurang. Sadar dia bahwa dia sedang melakukan rakaat tambahan. Dan tadi sudah membaca tasawuf bersama imam. Maka dia tinggal duduk sujud sahwi salam. Tidak perlu baca tasawuf lagi, kenapa? Nanti malah menambahin jadi berapa? 2 kali tasyahud. Ini maksudnya jika dia belum tasyahud, ini menunjukkan ada kondisi saatnya mungkin dia sudah bertasyahud karena ini makmum. Dia bertasyahud bersama imam salam, dia terus blank. Ini tadi saya kurang apa tidak ya? Akhirnya dia putuskan kurang naik. Setelah naik dia baru sadar, oh tidak, saya nggak kurang. Maka dia segera duduk, sujud sahwi salam. Tidak perlu baca tasawuf lagi. Dan lebih tidak perlu lagi dia melanjutkan. Sudah terlanjut. Malulah kalau tiba-tiba langsung duduk sama orang sampingnya. Ini tidak boleh. Malu itu mengalahkan amalan kita. Ini terkait sholat. Ya kan? Kan aneh nih orang ini. Ini apa yang berdiri terus duduk. Duduk lagi terus salam. Tidak. Tidak usah malu. Memang demikian ilmu yang harus kita amalkan. Apalagi kalau ingatnya pas rukuk, ya kan? Pas rukuk kita baru ingat, ini adalah tambahan. Tambahannya lagi, dari rukuk langsung duduk langsung. Tapi demikian, jadi kapanpun kita ingat bahwa kita berada dalam rakaat tambahan, segera duduk, filhal, saat itu juga. Tidak perlu sami Allah liman hamidah dulu lah, enggak. Ya. Kalau mau ingat di pas rukuk, langsung duduk. Ya, jadi tidak melakukan tambahan lagi. Karena kalau kita melakukan, kalau jadi kita menambahi dengan sengaja. Bisa membatalkan sholat. Ya. Kalau kita sudah sadar ini sedang dalam kondisi rakaat tambahan, kita melakukan tambahan dari rukuk, jadi kita berdiri dulu lah, sami Allah liman hamidah. Berarti kita melakukan penambahan dalam kerjaan apa? Amdan, sengaja. Jadi langsung duduk. Kalau belum tasyahud, ya dari tasyahud dulu. Kalau tadi sudah tasyahud, maka tinggal sujud sahwi dan salam. Wa in kana imaman. Sekarang kalau dia adalah sebagai imam. Dia melakukan ya tambahan di dalam sholat. Maka lazim man 'alima min al-ma'mumin bi ziyadah tanbihuhu, harus bagi para makmum yang mengetahui adanya tambahan untuk mengingatkan imam. Di an yusabbihar rijalu wa yusabbihan nisa, dengan para lelaki membaca tasbih, kalau para wanita dengan menepuk tangannya. Wa yalzamu al-imama hina'idhin ar-ruju'u ila tanbihihim, dan haruslah bagi imam ketika itu untuk mengikuti peringatan dari para makmum tersebut. Perhatikan, ada catatannya, idza lam yajzim bi thawab nafsih, apabila dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya sendiri. Jadi imam itu enggak mesti melulu harus mengikuti tanbihnya makmum. Kapan dia mengikuti tanbihnya makmum? Jika dirinya itu tidak yakin dengan benarnya dirinya itu. Ketika dia subhanallah, dia berpikir itu. Salah. Kalau memang dia tidak meyakini gerakan dia sekarang ini, maka ikutilah tanbih daripada makmum. Tetapi kalau dia yakin dengan dirinya, tidak, saya tidak ada salah apa-apa, ya dia tetap melanjutkan sholat sesuai apa yang diingat oleh si imam itu. Karena terkadang yang lupa itu makmumnya. Ya kan? Terkadang yang lupa itu makmumnya. Ini kok belum tersahut awal, subhanallah. Padahal itu memang sudah rokaat ketiga ya. Bahkan bisa tersahut awal, makmumnya ya gak sadar dia. Ngeblend. Gak sadar sudah tersahut awal. Ya rokaat ketiga, imam langsung bangkit. Buka tersahut awal ini. Subhanallah. Ya, lupa makmumnya. Nah, ini dari sini, imam jangan terus setiap subhanallah itu langsung bingung. Kalau memang dia yakin, ini tidak ada. Terus karena dia siapa? Nanti selesaikan setelah salam. Ya kan? Kalau memang imam itu yakin bahwa dia tidak ada masalah, teruskan sholatnya sesuai apa yang dia yakin. Ya. Nah, baru kalau imam itu lam yajzim bi thawabi nafsih, dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya sendiri, fa innahu ruju'u ila thawab, maka dia ikuti makmum, itu adalah bentuk mengikuti kebenaran. Wa kadza yalzamuhu tanbihuhu ala naqsi, demikian juga wajib bagi para makmum mengingatkan imam terkait pengurangan. Ya, terkait penambahan ataupun pengurangan, wajib bagi makmum yang mengetahui hal itu memberikan peringatan, mengingatkan kepada imam. Jadi kadang makmum itu juga repot, maksudnya nih, dia sudah yakin ada penambahan, dia butuh teman dulu untuk mentasbih. Kok makin? Padahal dia yakin bahwa dia itu menyadari ini ada kekurangan di dalam sholat. Kalau dia yakin, subhanallah, gitu. Itu apa? Walaupun kenyataannya keliru saja, itu nanti. Alhamdulillah, kalau dia di atas yakin, ini iman kalah. Harusnya tersawal awal, kok malah berdiri. Subhanallah. Ya, nunggu dulu, nunggu. Yang lain juga nunggu, yang lain juga nunggu. Akhirnya gak ada yang takdir. Gak ada yang takdir. Semuanya menunggu. Menunggu jadwal yang takdir. Mana saya yakin? Tapi saya salah. Kalau memang dia yakin, ini rokaat kedua, harusnya tersahut awal, imam langsung berdiri. Alam yakin dia. Tidak ada yang takdir. Tidak, bukan jadi alasan. Dia yang takdir. Subhanallah. Nah, jadi masing-masing berdasarkan apa yang dia yakin. Imam pun demikian, makmum pun demikian. Tanya kalau imam sendiri dia tidak meyakini apa gerakan dia, maka dia rujuk kepada apa yang diingatkan oleh makmum tadi. Dan itu contoh dari tambahan gerakan. Sekarang yang kedua, tambahan bacaan. Amma ziyadatul aqwal, ada pun tambahan bacaan. Contohnya qira'ah dirruku' wassujud, seperti dia baca Quran saat ruku, saat sujud. Ya, maksudnya qira'ah baca Quran. Wa qira'ati suratin fi raka'ataini الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب. Atau adanya membaca surah, itu surah dan Al-Fatihah, di dua rakaat terakhir dari salat empat rakaat, atau di rakaat keempat pada rakaat ketiga pada salat maghrib. Fa'idha fa'ala dzalik sahwan, jika dia mengerjakan hal itu karena lupa, ustuhibba lahu as-sujudu lis-sahwi, disunahkan bagi dia sujud sahwi, disunahkan ustuhibba lahu as-sujudu lis-sahwi. Perhatikan terkait penambahan bacaan, tadi disini oleh Syekh ketika ruko justru dia baca Quran, lupa. Ketika sujud dia baca Quran, lupa. Ini yang seperti ini sebenarnya terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama bahwa dia belum membaca zikir ruku, zikir sujud sama sekali, tapi tergantikan oleh justru baca qiraat atau mungkin baca doa-doa yang lain. Ya kan? Ya ruku harusnya subhana rabbiyal azim atau zikir-zikir ruku yang lain, justru dia mengerjakan baca Quran. Ya qul a'udzu birabbin nas. Atau dia membaca zikir yang lain, ya zikir apa? Allahumma ba'id baina qalbi wa qalbi. Ini karena lupa. Ini kalau belum dia sama sekali membaca zikir ruku langsung sami Allahu liman hamidah, hukumnya wajib sujud sahwi. Karena meninggalkan wajib sholat berupa zikir subhanallahil azim ketika ruku. Hukumnya apa? Wajib sujud sahwi. Nah, beda hukum kalau dia segera menyadari salah bacaan, kemudian dia stop dan baca dulu zikir ruku, baru sami Allahu liman hamidah. Contohnya, ya Allahu Akbar, dia ruku. Ya justru, Allahumma ba'id baina yadayna fadayn. Salah, kadar dia. Terus, ganti, subhanallah. Ya Allah. Ini berarti apa? Melakukan penambahan bacaan dalam kondisi dia tetap membaca yang harus dibaca. Maka ini hukum sujud sahwi sunnah. Hukum sujud sahwinya apa? Sunnah. Jadi tidak. Tidak kondisi. Kalau tadi sama sekali dia tidak baca zikir ruku, dia ganti dengan bacaan lain. Mungkin qiraat, mungkin zikir tempat lain. Ya mungkin ya. Sami Allahu liman hamidah. Fadzur Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Rabbi syurdi wa hamdulillah. Salah kan? Salah tempat. Jadi, kalau tadi tambahan bacaan tadi tidak diiringi dengan bacaan yang seharusnya dibaca, maka wajib sujud sahwi. Tetapi jika tambahan bacaan tadi dia iringi dengan tetap membaca zikir yang seharusnya, maka sujud sahwi hukumnya sebagai disinggung oleh Syekh di sini, ustuhibba lahu as-sujudu lis-sahwi, disunnahkan saja sujud sahwi. Ya, jadi bedakan sujud sahwi bisa wajib, bisa sunnah terkait penambahan bacaan. Terkait penambahan bacaan. Nah, intinya adalah dia pelakuan tambahan bacaan tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Karena lupa. Selesai dari pembahasan ziyadah. Sekarang masuk pada pembahasan pengurangan. Wa ammal halatu tsaniyah, adapun kondisi yang kedua, wa hiya ma idza naqasa min as-salati sahwan, yaitu apabila dia mengurangi dari salatnya karena lupa. Apa contoh mengurangi? Di antara kamin hasyai'an, yaitu dengan dia meninggalkan sesuatu dari salatnya. Fa in kana al-matruku ruknan, maka jika yang ditinggalkan adalah sebuah rukun, misalnya erat pembahasan ini dengan pembahasan yang sudah lewat mengenai rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui karena untuk membahas ini. Solusi apa yang harus dia kerjakan ketika melakukan pengurangan di dalam sholat. Artinya yang dia kurangi, artinya yang dia tinggalkan. Pengurangan kan berarti apa? Dia meninggalkan sesuatu dari sholat, ya kan? Yang mana yang namanya peninggalan, meninggalkan. Itu mungkin yang ditinggalkan rukun, mungkin yang ditinggalkan wajib, mungkin yang ditinggalkan sunnah. Ini kalau orang tidak paham mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, nanti bisa solusinya itu beda. Bapak bingung ya, cara menyikapi saya bagaimana, itu bingung. Jadi kalau paham, oh ini saya berarti meninggalkan rukun, berarti saya begini. Oh ini saya meninggalkan wajib, berarti saya begini. Oh ini saya meninggalkan cuma sunnah, berarti begini. Jadi, untuk orang yang meninggalkan sesuatu dari sholat, mengurangi di dalam sholat karena lupa, cara penanganannya, cara penyelesaian apa yang sedang dihadapi itu beda kalau yang ditinggalkan rukun, wajib, dan sunnah. Dimulai di sini pertama, apabila yang ditinggalkan adalah rukun yang itu adalah wa kana hadzal ruknu takbiratul ihram, dan yang dimaksud rukun di sini adalah takbiratul ihram. Misal, dia lupa tidak takbiratul ihram, rukun yang sangat penting. Jadi dia masuk ke dalam sholat tidak ada takbir. Langsung masuk begitu. Tangannya gerak begini, tapi mulut tidak takbir. Masuk. Sudah. Maka lam tanfa'id sholatuh. Hakikatnya sholatnya itu tidak sah sama sekali. Wa la yughni anhu sujud sahwi. Tidak cukup dia semata-mata sujud sahwi. Jadi hakikatnya itu belum masuk ke dalam sholat sama sekali. Karena yang namanya takbiratul ihram adalah tahrimuha at-takbir, tahliluha at-tasyri'. Yang menjadi sebab seorang itu dikatakan masuk ke dalam sholat, takbir. Yang dengannya dikatakan orang itu keluar dari sholat, salam. Ini takbir itu belum, berarti hakikatnya belum masuk ke dalam sholat. Walaupun dia sudah sekian rakaat, ini gak cukup nanti cuma sholat. Harus pulang dari awal. Harus pulang dari awal. Ini kalau yang ditinggalkan takbiratul ihram. Ini mungkin yang perlu kita berhati-hati di sini adalah bagi orang yang masbuk. Karena terburu-buru meninggalkan takbiratul ihram. Atau karena terburu-buru takbiratul ihramnya sambil bungkuk. Sehingga walaupun mengucapkan takbir, tapi secara hukum tidak sah takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena sambil bungkuk. Sudah begini. Ya Allah. Sambil rukuk. Takbiratul ihram itu harus dalam kondisi berdiri lurus. Seluruh langkah ini. Allahu Akbar, semuanya berdiri. Allahnya berdiri, Akbarnya juga bungkuk. Ini juga kan. Ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baru rukun. Ya Allahu Akbar. Nanti ketiga imam, ya, maksudnya begini. Nah, ini, jadi Allah hakikatnya belum bertakbiratul ihram. Maka siapa saja yang meninggalkan rukun berupa takbiratul ihram, hakikatnya sholat itu belum sah sama sekali. Maka sholat dari awal. Ini kalau rukun berupa takbiratul ihram harus sholat dari awal. Sekarang kalau rukun-rukun yang lain. Wa in kana ruknan ghaira takbiratul ihram, jika yang ditinggalkan itu rukun yang lain selain takbiratul ihram, karuku'in au sujudin, seperti contohnya meninggalkan ruku, meninggalkan sujud. Ya kalau kita berpikir secara anggap, apa bisa orang meninggalkan ruku? Apa mungkin orang meninggalkan sujud? Ya kalau kita berpikir begitu, ya tidak mungkin ini kan. Tapi secara kenyataan ya mungkin saja orang itu lupa. Ya kan? Belum rukuk sudah langsung sujud. Atau sujud baru sekali dia langsung berdiri. Wa dzakara hadzal masnuka qabla shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra. Dan dia ingat terhadap gerakan yang ditinggalkan tersebut sebelum memulai bacaan di rakaat berikutnya. Dia ingat meninggalkan sebuah rukun sebelum dia membaca qiraat di rakaat berikutnya. Fa innahu ya'udu wujuban, wajib dia untuk kembali menuju rukun tersebut. Fayati bihi, maka kemudian dia kerjakan rukun yang tertinggal tersebut, wa bina ba'dahu, dan gerakan-gerakan setelahnya. Gambarannya begini. Ya, ini seorang dalam sebuah rakaat. Selesai baca Al-Fatihah, surah Rasulullah SAW, lancar, tidak ada masalah. Ini Allah SWT, tidak ada masalah. Allah SWT. Nah, disinilah dia merasa ini adalah sujud kedua. Padahal ini sujud pertama. Nah, karena itu karena dia merasa ini sujud kedua, maka dia menanggung Allah SWT. Berdiri. Nah, ketika dia berdiri, belum dia mulai membaca. Jadi belum mulai baca Al-Fatihah belum. Dia sadar, oh, ini tadi saya baru satu kali sujud. Baru satu kali sujud. Maka apa tadi kata Syekh di sini? Fa'innahu ya'udhu wujuban. Dia harus wajib kembali. Maka begitu ingat, dia kembali kepada posisi sujudnya. Ya, kemudian dia Allahu Akbar untuk mengerjakan rukun yang tertinggal yaitu duduk dulu. Ya. Jadi kembalinya jangan langsung duduk. Kenapa? Karena gerakan dari sujud menuju duduk ini juga sebuah gerakan yang harus dia apa? Dia lakukan. Dia kembalinya menuju apa? Sujud. Dia sujud. Kemudian apa? Allahu Akbar untuk duduk. Dia sujud lagi, Allahu Akbar. Nah. Kemudian baru dia berdiri, Allahu Akbar. Begitu. Ya. Atau lupa belum rukuk. Nah, seorang berdiri. Selesai dengan surah. Ya, karena dia melamun, dia tidak langsung rukuk. Namun. Terkhusus ini mungkin bagi sebagian ikhwan yang berpendapat misalkan bahwa setelah rukuk pun begini. Jadi kan sama nih mah. Sama mah. Dia merasa ini kayaknya tidak tadi. Dia langsung apa? Langsung sujud. Padahal belum rukuk. Sujud. Allahu Akbar sujud. Baru setelah itu dia sadar tadi belum ruko. Maka pada kondisi seperti ini dia langsung berdiri untuk kemudian ruko dulu. Allahu Akbar ruko. Dan dia gerakan, dia kerjakan gerakan-gerakan setelahnya. Jadi kapan dia punya kewajiban harus kembali? Kalau ingatnya itu sebelum memulai bacaan di rakaat berikutnya. Itu patokannya. Patokannya itu. Kapan dia ingat dimanapun itu selama belum memulai bacaan rakaat berikutnya. Dia wajib kembali. Wajib kembali menuju rukun yang kita terlupa. Nah sekarang bagaimana kalau ingatnya setelah mulai baca? Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Baru dia ingat. Kurang rukuknya lah, kurang sujudnya lah. Bagaimana? Wa in zakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati raka'atin ukhra. Dan jika dia mengingat hal tersebut setelah dia memulai bacaan di rakaat berikutnya, maka batalah qira'atul lati tarakahu minha. Batallah rakaat yang dia meninggalkan salah satu rukun di situ. Ya, jadi kalau dia mulai, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, dia ingat tadi sujudnya kurang satu, maka apa? Rokaat tadi itu batal. Jadi yang batal bukan sholatnya, jadi apa? Rokaatnya. Kalau misalkan sekarang itu kita berdiri di rokaat keempat, dan tadi itu yang kita mengalami kekurangan itu di rokaat ketiga, berarti yang batal rokaat ketiga tadi. Rokaat satu, rokaat kedua masih sah. Ya, berarti sah. Rokaat satu tidak ada masalah, rokaat kedua tidak ada masalah, rokaat ketiga di situ ada kekurangan. Kita baru menyadarinya di rokaat keempat setelah mulai membaca. Maka batallah rokaat ketiga tersebut. Rokaat pertama tetap sah, tidak ada masalah, karena kita tidak ada rukun ditinggalkan. Rokaat kedua tetap sah, karena kita tidak ada rukun ditinggalkan, tidak ada, sah, tidak masalah. Rokaat ketiga itulah yang batal, karena kita meninggalkan salah satu rukun, dan kita mengingatnya setelah memulai bacaan. Batallah rokaat tersebut, وَقَامَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَبِيهَا مَقَامَهَا. Dan rokaat yang sedang kita kerjakan ini menduduki kedudukan rokaat yang tadi. Artinya kita sama saja ini mulai rokaat ke tiga. Nah, li'annahu taraka ruknan lam yumkinhu istidrakuhu. Karena dia telah meninggalkan sebuah rukun yang tidak mungkin lagi bagi dia untuk bisa mendapatkan rukun tersebut. Litalabbusihi birraq'atin lati ba'daha. Karena telah bercampur dengan rokaat yang setelahnya. Nah. Barakallahu fikum. Intinya demikian. Kalau belum mulai membaca, wajib kembali. Kalau setelah mulai membaca, rokaat yang tadi batal. Sekarang yang sedang mau kita kerjakan menduduki kedudukan rokaat sahwi. Nanti tinggal sujud sahwi di akhir sholat. Baik kondisi pertama maupun kondisi kedua, kedua-duanya sujud sahwi. Kedua-duanya sujud sahwi di akhir sholat. Nah. Wallahu a'lam. Kita di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.